Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang telah diberikannya kepada kita semua sehingga kita masih senantiasa bisa terus dalam menuntut ilmu. Senantiasa istimrar dalam mempelajari agama yang mulia ini. Dan tentunya di antara ilmu yang hendaknya seorang muslim, ikhwani fillah, menguasainya dengan baik dan mengamalkan dalam kehidupannya, yaitu tentang permasalahan tauhid. Tentang permasalahan yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan juga di antara permasalahan yang sangat penting yaitu mempelajari perkara-perkara yang menjadi penyebab keluarnya dia dari Islam. Sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu dalam Nawaqidul Islam. Karena memang kebanyakan kaum muslimin terjatuh dalam pembatal-pembatal keislaman dalam keadaan dia tidak sadar. Sehingga pembahasan yang lalu dalam kitab Nawaqidul Islam hendaknya betul-betul dimurajaah fanillah, dikuasai dengan baik sehingga dia bisa menjauh dengan sejauh-jauhnya dari perkara-perkara yang dengan sebabnya Islam yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa hilang dari seseorang. Sebagai pelengkap ikhwani fillah atas pembahasan tersebut, insyaallah ta'ala kita akan mempelajari tentang masalah takfir dan kaidah-kaidah seputarnya. Karena tentunya seorang ketika telah mengetahui hal-hal yang membatalkan keislaman, dia harus bisa menghukumi tentang kafirnya orang yang terjatuh di dalam pembatal tersebut ataukah tidak. Dan kitab-kitab yang membahas tentang dawabit takfir ikhwani fillah kebanyakannya adalah kitab-kitab yang lumayan tebal. Oleh karena itulah kita memilih risalah singkat ini yang saya cuplikan dari kitab yang saya susun, yaitu At-Tafsirah bi Adillah wa Masail Aqidah Ath-Thaifah Al-Mansurah. Sebuah kitab yang asalnya adalah catatan dari pembahasan-pembahasan tauhid dan akidah. Karena memang kitab ini terinspirasi dari nasihat Syekhina Yahya Hafidhahullah Ta'ala dalam daras beliau ketika membahas kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Ketika beliau mensyarah penjelasan dari perkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, Al-Kitabu Qayyidul Ilm. Kitab itu adalah ikatan bagi ilmu. Sehingga beliau mengatakan, waliyakun ya talibal ilm tadwinuka talaban wa talabuka tadwina. Hendaknya wahai para penuntut ilmu, tadwinmu yaitu ketika engkau mencatat kemudian mengumpulkan apa-apa yang engkau dapat dalam menuntut ilmu, itu merupakan bentuk talab. Yaitu tadwin, menyusun faedah demi faedah, menulis, merangkai dari faedah-faedah ilmu yang dia miliki, dia sambil merangkai sambil terus menuntut ilmu. Wa talabuka tadwina, dan engkau dalam menuntut ilmu ini sesungguhnya usaha engkau dalam menuntut ilmu itu merupakan tadwin, yaitu bentuk penyusunan. Jadi seakan-akan engkau dalam menuntut ilmu itu sedang mengarang kitab. Di sini pentingnya seorang memiliki perhatian dalam mencatat, sehingga catatan dia ketika mencatat lurus, seakan-akan dia sedang mengarang kitab yang nantinya akan dia tinggalkan untuk orang-orang, baik itu keluarganya atau kaum muslimin secara umum setelah dia meninggal. Ini penting, afanihillah. Juga terinspirasi dari nasihat Syekhina Muhammad Ibn Hizam hafizahullah ta'ala, ketika beliau mensyarah pelajaran Al-Mukhtar, bahwasanya hendaknya seorang talibul ilmi memiliki suatu catatan yang khusus untuk merangkai dan menyusun apa-apa yang telah dia lewati dari permasalahan-permasalahan akidah. Karena tentunya seiring dengan dia terus-menerus menuntut ilmu, menelaah kitab-kitab Ikhwan fil, akan terkumpul permasalahan yang begitu banyak. Maka hendaknya disusun satu permasalahan, ditambahkan ke permasalahan yang dulu telah dia ketahui, terus-terus demikian akan terkumpul dan menjadi kitab yang tebal. Sehingga ketika seorang talib melakukan yang demikian ini, Ikhwanul Filah, dia punya sebuah catatan yang suatu saat ketika butuh sesuatu merujuk kepadanya dengan cepat. Ini penting, sehingga masalah mencatat ilmu Ikhwanul Filah ini jangan sampai diremehkan. Bahkan dulu para salaf kita, catatan mereka itu sama sekali tidak diberikan atau dipinjamkan kepada orang lain kecuali dengan pengawasan. Khawatir karena akan dinodai dengan tulisan-tulisan atau dia berbuat kedzaliman pada catatan tersebut. Nah, dan kitab ini apabila tidak lengah dalam realisasi dari nasihat dua syekh yang mulia tersebut, sehingga ketika lewat permasalahan demi permasalahan terkumpul, kemudian merujuk kepada sumbernya, sehingga ketika suatu saat ingin merujuk pada suatu permasalahan yang ingin dibahas, bisa kembali kepadanya. Dan metode dalam kitab ini yaitu menggabungkan antara dalil-dalil dan masail, sebagaimana metode Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid. Dan kita langsung saja membahas bab yang telah saya fotokopikan tersebut, yang merupakan bab ke-17 dari kitab At-Tamsirah. Di awal kalian bisa melihat dalil-dalil dalam permasalahan ini, dan dalil-dalil tersebut yang merupakan inti dalam permasalahan takfir fanihilah, dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, walaupun itu tidak semuanya. Tapi dalil-dalil ini inti, sehingga hendaknya dihafal. Baik, dihafal dalil-dalil tersebut, sehingga seorang nantinya ketika membahas masail dalam kitab ini akan mudah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaghuna ardal hayatid dunya fa innallahi maghanim katsirah. Ayat ini secara global terlebih dahulu ya Fadilah, karena nanti akan kita baca perinciannya, merupakan dalil tentang pentingnya berhati-hati dalam masalah takfir. Jangan tergesa-gesa, jangan serampangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan fatabayyanu, perintah untuk tabayyun, perintah untuk mencari kejelasan sebelum engkau menentukan hukum bahwasanya seseorang itu tidak beriman atau seseorang itu keluar dari keimanan. Kemudian ayat yang kedua, wa qala Allah azza wa jalla wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberikan hidayah kepada mereka sampai Allah jelaskan kepada mereka perkara-perkara yang hendaknya mereka jauhi. Innallaha bikulli syai'in alim. Ayat ini merupakan dalil di antara dalil-dalil utama tentang pensyaratan iqamatul hujjah panitilah dalam penetapan takdir. Demikian pula ayat setelahnya, qala Allahu azza wa jalla wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Ini juga merupakan dalil tentang pensyaratan iqamatul hujjah. Wa qala Allah azza wa jalla man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Siapa saja yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang-orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya itu tetap dengan keimanan. Ini mendapatkan udzur. Lalu siapakah yang mendapatkan ancaman? Walakin man syaraha bil kufri sadra fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Akan tapi seorang yang dia lapang dada dengan kekufuran, maka orang inilah yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginya azab yang besar. Ayat ini telah kita lewati berkali-kali dalam pembahasan Nawaqidul Islam yang merupakan dalil inti dalam permasalahan udzur bil ikrah. Seorang diberi udzur ketika terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran atau perbuatan kekufuran. Di sisi lain juga merupakan dalil ditetapkannya syarat al-ikhtiyar dalam melakukan suatu perbuatan kufur sehingga yang karenanya dia dikafirkan. Dalil berikutnya, wa qala Allah azza wa jalla wa laisa 'alaikum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Tidaklah ada dosa atas kalian pada perkara-perkara yang kalian keliru padanya. Akan tapi yang mendapatkan dosa adalah apa-apa yang disengaja oleh hati-hati kalian. Ayat ini merupakan dalil utama dalam persyaratan al-qasd pada penetapan takfir. Harus adanya qasd, bukan karena suatu kekeliruan dan kesalahan. Nah, ini ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah takfir. Adapun mengenai hadis disebutkan di sini An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raj'at alaihi muttafaqun alaihi. Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, wahai seorang kafir, maka sungguh salah seorang dari keduanya itu mesti membawa dosa dari hal tersebut. Baik itu yang dikatakan kafir, apabila dia betul-betul kafir maka jelas dia keluar dari Islam dan membawa dosa yang besar. Tapi kalau ternyata yang dikatakan ya kafir itu bukan kafir, maka yang mengatakan inilah yang membawa dosa yang besar. Jadi mesti ketika seseorang mengatakan ya kafir kepada saudaranya, salah seorang dari keduanya akan membawa dampak dari perkataan tersebut. Ingkar akan makal, apabila keadaannya seperti yang dia katakan maka benarlah dia. Dan orang yang dikatakan kafir itu memang betul-betul celaka. Wa illa raja'at alaih, namun apabila tidak benar perkataan dia atau panggilan dia ya kafir, maka raja'at alaih, dosanya akan kembali kepada dirinya. Dan insyaallah nanti akan kita ketahui makna hadis ini secara benar pada makna wa illa raja'at alaih, bukan kemudian orang yang mengatakan ya kafir itu menjadi kafir, tidak. Nah, akan tapi di antara maknanya adalah raja'at alaih, yakni dosanya yang kembali kepada orang yang mengatakan. Baik. Hadis berikutnya an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Faman idda'a ma laisa lahu falaysa minna waliyatabawwa maq'adahu minan nar. Faman da'a rajulan bil kufri aw qala adubullahi wa laisa kadzalika illa hara alaihi muttafaqun alaihi. Hadits Abi Dzar dibawakan masih untuk menjelaskan tentang bahayanya menetapkan kekafiran kepada seseorang dengan serampangan. Syahid dari hadis ini yaitu pada lafaz terakhir, yaitu siapa saja yang memanggil seorang laki-laki dengan panggilan kekafiran, yaitu wahai kafir, atau menetapkan saudaranya bahwasanya dia kafir, atau mengatakan wahai musuh Allah dalam keadaan dia tidak demikian, maka dosanya itu atas orang yang mengatakan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahaya masalah takfir. Jadi bukan remeh. Kenapa? Karena pengkafiran memiliki dampak yang begitu luas dan memiliki konsekuensi hukum yang begitu tegas, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, nanti insyaallah akan kita ketahui bahaya-bahaya takfir ini dalam poin kedua dalam masail. Qala wa an Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala mal halafa bi millatin ghairi islam kadiban fa huwa kama qala. Siapa saja yang bersumpah dengan agama selain Islam dalam keadaan dusta, maka dia itu keadaannya seperti yang telah dia katakan. Wa man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi fi nari jahannam. Siapa saja yang membunuh dirinya dengan suatu hal, maka dia akan diadab dengannya di neraka jahannam. Ini juga ancaman bagi seorang yang bunuh diri. Ketika dia bunuh diri di dunia dengan suatu alat, maka dia kelak di akhirat akan diadab dengannya di neraka jahannam. Wala'nul mu'mini kaqatlih, dan melaknat seorang mukmin itu seperti dia telah membunuhnya. Ini ancaman dan peringatan kepada seorang, ya, jangan sampai dia mudah-mudah menetapkan laknat. Karena melaknat seorang mukmin, ya, seperti dia membunuhnya, dalam artian apa? Dari sisi dosa. dosa besar. Kemudian poin atau kalimat terakhir dalam hadis ini yang merupakan syahid pada pembahasan kita, wa man rama mu'minan bikufrin fa huwa kaqatlih. Dan siapa saja yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, maka dia itu seperti membunuhnya. Bahaya. Seperti membunuh seorang mukmin ketika dia menetapkan bahwasanya saudaranya itu kafir. Hadis muttafaqun alaih. Dan ketika hadis ini didatangkan sebagai peringatan fa'alikillah atas bahayanya masalah takfir. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun lam ya'mal hasanatan qat li ahli. Seorang laki-laki berkata kepada keluarganya, yang laki-laki ini belum pernah mengamalkan satu kebaikan sedikit pun. Dia tidak mengamalkan semasa hidupnya satu kebaikan sedikit pun. Makanya ketika hendak meninggal dia mengatakan kepada keluarganya, "Idza mata faharriku, thumma dhuru nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahr." Babila dia mati, hendaknya keluarganya itu membakarnya. Kemudian taburkanlah atau tebarkanlah setengah dari abu hasil pembakaran mayatnya tersebut, yang setengah ditebar di bumi dan setengahnya ditebar di lautan. Apa tujuannya demikian? Fawallahi la in qadarallahu alaihi la yu'adzibannahu adaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Dia mengatakan sungguh demi Allah, seandainya Allah mampu untuk menggabungkannya, yaitu mengumpulkan debu-debu yang sudah disebar itu, maka Allah sungguh akan mengadab dia dengan adab yang belum pernah dia mengadab seorang pun dari makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi dari sini kita ketahui tujuan orang tersebut akhwanillah ketika mati minta dibakar, agar apa? Agar Allah tidak mampu untuk mengumpulkannya. Dalam pemikiran dia, dia kan di dunia tidak pernah berbuat baik, takut ketika dia dikubur seperti biasa Allah akan membangkitkannya dan dia akan diazab karena tidak pernah berbuat kebaikan. Maka ketika meninggal berwasiat dibakar saja. Setengahnya ditabur di lautan, kan sudah kemana-mana. Setengahnya lagi ditabur di bumi, dengan keyakinan bahwasanya Allah tidak akan mampu untuk mengumpulkan debu-debu tersebut sehingga dia tidak dibangkitkan. Ini tentunya keyakinan kufur, karena syak terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Falamma mata ar-rajulu fa'alu ma amarahum. Maka tatkala lelaki itu mati, keluarganya pun melakukan apa yang telah dia perintahkan kepada mereka. Fa amara Allahu al-barra fa jama'a ma fihi wa amara al-bahra fa jama'a ma fihi. Tsumma qala lima fa'alta hadza. Maka tatkala mati, keluarganya pun melakukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi ini untuk menggabungkan semua apa-apa yang ada padanya berupa abu dari laki-laki tersebut, demikian pula kepada lautan sehingga terkumpul. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada saja bisa, apalagi mengembalikan sesuatu yang pernah ada. Maka Allah bangkitkan orang tersebut. Tsumma qala lima fa'alta hadza. Kemudian Allah katakan, kenapa engkau melakukan hal ini? Maka dia menjawab, min khasyyatika ya rab wa anta a'lam faghfarallahu lah. Disebabkan karena takut kepadamu wahai rab, karena takut kepadamu ya Allah, sebab tidak pernah beramal kebaikan. Wa anta a'lam, dan engkau maha mengetahui tentang niatan. Faghfarallahu lah, maka Allah pun ampuni orang tersebut. Sebabnya apa? Fanifilah, karena dia jahil. Orang ini jahil, padahal melakukan perbuatan kekufuran. Dia ya ragu-ragu tentang kekuasaan Allah, bahwasanya Allah mampu melakukan segalanya. Nah, ayat ini dalam permasalahan takfir merupakan salah satu hadis ini dalam permasalahan takfir merupakan salah satu dalil inti dalam permasalahan udzur bil jahl. Hadis berikutnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lallahu ashaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falaq. Jadi Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar bahagianya dengan taubatnya seorang hamba ketika dia bertobat kepada Allah daripada seseorang yang dulu berada di atas kendaraannya bi ardi falah, di suatu padang yang sangat luas. Famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabu. Kemudian tunggangan tersebut hilang darinya, padahal pada tunggangan tadi ada makanan dan minuman. Fa'aisa minha, maka orang itu pun sudah putus asa dari mendapatkan tunggangan. Bagaimana tidak, dia di suatu padang yang begitu luas sendirian, cuma dia dengan kendaraannya, tiba-tiba kendaraan yang membawa semua perlengkapan dia itu hilang. Maka putus asa sudah, mau mencari kemana? Fa'ata syajaratan fatja'a fi dhilliha qad aisa min rahilati. Maka dia pun mendatangi sebatang pohon, kemudian dia tiduran di bawah naungan pohon tersebut, telah putus asa dari mendapatkan kendaraannya, tinggal menunggu mati saja sudah, tinggal menunggu kematian, sudah putus asa. Dan kita bayangkan keadaan demikian, ikhwani fillah, kalau menimpa kita. Fabainama huwa kadzalika idza huwa biha qa'imatan inta. Maka tatkala dia sudah betul-betul putus asa demikian, tiba-tiba binatang kendaraan yang hilang tersebut sudah berdiri di sisinya. Bagaimana gembiranya seorang hamba mendapatkan keadaan seperti ini. Fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Maka dia pun segera mengambil tali kekang kendaraannya tersebut, kemudian mengatakan, dikarenakan begitu besarnya kebahagiaan, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbu. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah rabbu. Akhta'a min syiddatil farah, dia salah, keliru mengucapkan, dikarenakan begitu besarnya kebahagiaan. Saking bahagianya keliru. Harusnya mengatakan, Allahumma ana 'abduka. Ya Allah, sungguhnya aku ini adalah hambamu, wa anta rabbi, dan engkau adalah rabbu, dan engkau adalah rabbu. Ini harusnya yang diucapkan, tapi terbalik, karena begitu bahagianya. Baik, dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan tobatnya seorang hamba ketika dia bertobat. Nah, namun yang menjadi syahid dari hadis ini bukan ya permasalahan tentang kebahagiaan Allah terhadap taubat hambanya, ikhwani fillah, tapi syahid dari hadis ini adalah pada kalimat terakhir, yaitu ketika orang ini salah mengucapkan kalimat kekufuran, dia tidak dikafirkan. Sehingga hadis merupakan dalil utama dalam permasalahan uzur disebabkan karena khata, karena kesalahan. Taib. Adapun tentang permasalahan taubat, itu pembahasannya bukan di sini tentunya. Nah, ini dalil-dalil diusahakan dihafal, ikhwani fillah, baik dari ayat-ayat maupun dari hadis. Nah, dari sekian banyak hadis-hadis dalam permasalahan yang sedang kita pelajari ini, kita ambil satu masalah. Fihi masail al-ula at-takfir inda ahli sunnati ala nau'ain, mutlak wa mu'ayyan. Takfir, yaitu penetapan kekafiran terhadap seseorang, di sisi ahli sunnah itu ada dua macam. yaitu takfir yang mutlak dan takfir muayyan. Pemahaman tentang hal ini sangat penting, karena apabila seorang tidak membedakan dua masalah ini akan tercebur dalam penyimpangan yang banyak, ikhwan fillah. Karena manusia dalam masalah takfir terbagi menjadi tiga golongan besar. Yang pertama, mereka yang bermudah-mudahan menetapkan kekafiran pada seseorang. Inilah yang ditumpuk oleh orang-orang khawarij dan orang-orang semisal dengan mereka dari kalangan Mu'tazilah, walaupun Mu'tazilah tidak seberani orang-orang khawarij di dunia. Ya, dalam menetapkan hukum di dunia, orang-orang Mu'tazilah tidak ya seberani orang-orang khawarij. Namun hasilnya sama, mereka terjatuh dalam permasalahan takfir terhadap orang-orang yang terjatuh di dalam dosa besar. Kemudian golongan kedua yang tidak mau mengkafirkan walaupun orang ini sudah tercebur dalam berbagai macam kesyirikan, dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan kufur, bahkan malah menyatakan dia tetap berada di atas keimanan yang sempurna. Inilah orang-orang murji'ah. Adapun golongan ketiga, mereka inilah golongan wasat, yaitu ahli sunnati wal jamaah, yang mereka tidak bermudah-mudahan, tidak pula keliru, sehingga mereka enggan menetapkan kekafiran pada orang-orang yang memang harus dihukumi kafir. Di antara penyebabnya adalah karena golongan-golongan tersebut, ikhwan fillah, tidak membagi masalah takfir menjadi dua ini. Adapun ahli sunnah membagi masalah takfir menjadi dua, yaitu mutlak dan muayyan, sehingga dengannya mereka selamat ketika memahami dalil-dalil yang datang, yang seakan-akan di situ terdapat penetapan kekafiran pada setiap orang yang memenuhi kriteria dalam satu hadis misalnya. Taib, apa itu takfir mutlak? At-takfirul mutlak fahuwa al-hukmu bil kufri 'ala al-fi'li awil qawli awil i'tiqad wa'ala fa'ili dhanika 'ala sabil al-itlaq. Takfir yang mutlak yaitu penghukuman dengan kekafiran atas suatu fi'il, suatu perbuatan atau suatu perkataan atau suatu keyakinan, atau pada pelaku suatu perbuatan, khonifillah, tapi ala sabil itlaq, dengan bentuk hukum pengkafiran yang mutlak. Biqad innadhari an tanzili hukmil kufri ala syakhsil muayyan alladhi irtaqaba dzalikal fi'l, tanpa melihat penerapan hukum kekafiran tersebut kepada individu secara tertentu yang telah melakukan perbuatan kekafiran tersebut, au nataqa bidzalikal qaul aw yataqadza bidzalikal i'tiqad, atau kepada orang yang telah mengucapkan perkataan tersebut atau meyakini dengan keyakinan tersebut. Baik. Jadi dari pengertian ini kita ketahui bahwasanya takfir mutlak itu adalah hukum penetapan kafir atas suatu perbuatan atau perkataan atau keyakinan atau kepada pelaku-pelaku dari perbuatan tersebut, ikhwan fillah, tapi secara mutlak. Tanpa ada di situ ya penerapan terhadap masing-masing person, ya masing-masing individu yang melakukan perbuatan tadi. Jadi yang dihukumi adalah perbuatannya. Naam. Wa hadha an-naw'u qad warada fi syar'i itlaquhu fa nutliqu kama atraqahu syar'i. Dan takfir jenis ini telah datang dalam syariat ini pemutlakannya, maka kita pun memutlakkan sebagaimana ya pembuat syariat telah memutlakannya. Jadi karena pembuat syariat telah menyatakan siapa yang melakukan demikian-demikian maka dia kafir, maka kita pun memutlakkan demikian. Fayuqalu matalan, maka dikatakan sebagai mithal, man yataqadu annallaha laisa fawqa samai kafir. Siapa saja yang berkeyakinan bahwasanya Allah itu tidak di atas langit, maka dia kafir. Ini hukum terhadap satu keyakinan. Siapa saja yang tidak beriman dengan satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia kafir. Ini penetapan hukum ya, terhadap suatu keyakinan. Nah, au akilar riba mal'un, atau orang yang memakan riba itu dia terlaknat. Ini hukum kepada pelaku secara mutlak tanpa melihat penerapannya kepada person, kepada orang per orang. Wasyaribul khamri mal'unun, seorang yang meminum khamr dia terlaknat. Ini juga hukum yang mutlak, ikhwan fillah. Walahu dzalika mimma utlaqahu syari', dan yang semisalnya dari hal-hal yang telah dimutlakkan oleh pembuat syariat ini. Dan dalil-dalil dalam hal ini banyak, ikhwan fillah, yang sering orang-orang khawarij, ikhwan fillah, terjatuh padanya. Misalnya, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ini penetapan kepada pelaku suatu perbuatan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum ini secara mutlak, maka kita pun memutlakannya tanpa melihat kepada penerapan terhadap masing-masing person. Ini namanya takfir mutlak. Baik. Amma takfirul muayyan, adapun takfir muayyan, yaitu takfir penetapan kafir kepada orang per orang. Yani fulan ibnu fulan kafir. Ini namanya takfir muayyan. Fahuwa al-hukmu bil kufri. Di sini terulang wahwa, ini dihapus satunya. Fahuwa al-hukmu bil kufri ala syakhsil muayyanil ladzi fa'ala sabab al-kufri min qawlin aw fi'lin mukaffir. Yaitu penetapan hukum dengan kekafiran atas seseorang yang telah tertentu, yakni penetapan kepada person yang melakukan perbuatan yang menyebabkan dia kafir. Baik itu berupa perkataan atau perbuatan ya, atau ya, baik itu berupa perkataan atau perbuatan yang menjadikan dia kafir. Wa hadha al-hukmu la yakunu illa ba'da ta'akkudi min tawaffuri syuruti wa min intifa'il mawani' kama sayati bayanuhu insyaallah. Dan hukum yang seperti ini tidaklah boleh diterapkan kecuali setelah betul-betul apa, ta'akkud, betul-betul mencari kejelasan dan mencari ya penguat, betul-betul mencari kepastian tentang terpenuhinya syarat-syarat dalam penetapan hukum, serta ya, tidak adanya penghalang-penghalang dalam penerapan hukum tersebut. Jadi harus syarat-syarat terpenuhi dan penghalang-penghalang itu tidak ada. Sebagaimana hal ini akan datang penjelasannya insyaallah. Tayyib. Ini masalah pertama yang butuh kita pahami, ikhwan fillah, bahwasanya takfir ada dua macam, takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir mutlak itu yaitu penerapan hukum kekafiran secara mutlak terhadap suatu perkataan, keyakinan, perbuatan, anggota badan, atau terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan tanpa melihat penerapannya kepada orang per orang. Ini namanya takfir mutlak. Dan kebanyakan dalil menjurus pada takfir yang mutlak. Nah, di sana ada takfir muayyan. Dalam beberapa dalil ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang yang jelas-jelas kafir. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kekafiran mereka secara muayyan dalam Al-Qur'an, misalnya kekafiran Firaun, kekafiran Haman, kekafiran Abu Lahab. Ini muayyan, ditentukan orang per orangnya. Namun dalam dalil-dalil yang lain yang banyak, Allah Subhanahu wa taala sebutkan hukum tentang suatu perbuatan atau keyakinan, bahwasanya perbuatan itu perbuatan kufur, bahwasanya keyakinan tersebut keyakinan kufur. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun takfir muayyan, yaitu penerapan hukum takfir pada orang per orang, qanidillah, ya, sesuai dengan sebab kekufuran yang dia lakukan, maka hukum ini tidak boleh diterapkan kecuali setelah dia betul-betul meneliti dan betul-betul yakin bahwasanya syarat-syarat telah terpenuhi dan penghalang-penghalang tidak ada padanya. Naam. Dan insyaallah untuk syarat-syarat tersebut akan kita pelajari, demikian pula penghalang-penghalang dalam masalah takfir. Naam, itu dulu. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam.